Demikian pula seharusnya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Hal khassakum ahlul bait nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam fi syai'in la yunkahu ahadun ghayruhu?" فقال: ما قصد بشيء إلا فهما جدناه أحدنا في كتاب الله. وهي الله جنبي أفعل نبي كريم مبريدا لفريدان يخصص ترحلت عليها يستجع بيريني والبرقائي متى ليوك الله وجه الجوار كان تجاه تجاه الأمراض kecuali pemahaman yang dimaafkan terhadap Al-Quran yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena itu keluarga kami selalu disifati bahwa Al-Quran di Islam selalu tersambung bersama Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Karena yang telah memilih masyarakat di mana di sini kita diajak untuk berjepit. Berapa kali kita dengarkan riwayat hidup sejarah terakhir yang wabid syekhah sejarah. Berapa kali kita dengarkan manapik sejarah riwayat hidup para awliya billah. Kemudian kita berjepit. Setelah kita mendengarkan itu semua, kita lihat diri kita, introspeksi diri kita, di mana saat ini posisi kita dibandingkan dengan orang yang kita berikan di halnya pada saat yang ini. Itulah maksudnya majlis macam ini. Dan sebenarnya resep yang diberikan oleh sahabat untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka para awliya kita hanya ada tiga hal. Kita pulang dari majlis ini, marilah setidaknya tiga hal ini kita bawa pulang sebagai bekal kita untuk mendapatkan kemuliaan duniawi dan ukhrawi. Tiga hal itu terangkai dalam syairnya Al-Imam Qutb Irsyad wa Qutb Ibad Al-Bila Habib Abdullah bin Arif Al-Haddad radhiyallahu anhu Allah. Beliau mengatakan, "Wajib kita mengawali waktu sunnah waktu hadrat Allah bin Ahlam. Nantilah kita mengawal Al-Quran. Pegang teguh Al-Quran. Tentu saja mengawali Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi bagaimana menjadikan Al-Quran panduan hidup kita sesuai fungsinya. Inna hadzal Al-Quran yahdi lillati hiya aqwa." Kenapa Al-Quran berbicara sejarah tidak pernah dalam mengambil keputusan hidupnya? Karena yang menjadikan panduan hidupnya adalah Al-Quran. Man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adal wa man tawalla fi ghairihi faqadallahu Allah. Siapa yang berkata dengan dasar Al-Qur'an maka pasti ucapannya akan benar. Barang siapa yang menghukumi sesuatu dengan Al-Qur'an maka hukumnya pasti adil. Dan barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Inilah yang pertama, hilang kita Allah. Pegang teguh kita Allah Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu kita bacaan kita yang paling utama sekaligus pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua, wajibah sunnah. Ikuti terus ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak dia masuk ke dalam suatu dan dia melakukan diumpamakan oleh beliau ketika ini sedang mengalami jana atau makanannya. Kalau diterangkan dalam hadis orang yang duduk di dalam imamnya, maka setiap orang dari sekarang terhalangi melakukan sesuatu yang bukan seharusnya, dia sedang dalam keadaan duduk secara makanannya, maka dia tidak mungkin oleh para sahabatnya sebagaimana orang duduk tidak mungkin. Dia mengatakan satu orang syair wanita yang sudah syair dia akan dijatuhi oleh suaminya walaupun tidak normal, artinya tidak dipukuli. Demikian pula seorang wanita yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya diumpamakan oleh dunia ketika itu sudah syair walaupun tidak normal oleh suaminya, minimal dijatuhi oleh suaminya. Karena marilah di majlis ini kebaikan yang kita dapatkan. Apabila kita kepada Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga hubungan baik kita dengan salaf kita, dengan para ulama kita, khususnya dengan para kita para syekh-syekh, kita lepaslah dari majlis ini. Pegang teguh tiga hal itu, kemudian kita tularkan kepada keluarga kita di rumah. Syukur-syukur bisa kepada masyarakat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan mengenal Allah, baik dari guna asal orang yang benar-benar mendengarkan dengan baik segala ucapan, kemudian mengikuti yang terbaik dari ucapan-ucapan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah memperkenankan kita kembali mengambil majlis ini di tahun-tahun datang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Kita doakan kita melihat keluarga besar Habib Ja'far bin Syaiban, anak cucu daripada Habib Ja'far bin Syaiban yang tegar. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan berkah dalam segala urusannya,